Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Hari ini saya mengadakan percobaan sederhana. Oh lupa, saya Zerul Akbar. Saya ini mengadakan percobaan sederhana untuk mengukur kadar antioksidan dari buah yang kita makan. Katanya kan buah mengandung antioksidan. Oke, okay? Nah hari ini saya membawa jeruk. Saya langsung akan peras jeruknya nih. Ini jeruknya. Yes. Oke, okay. Jadi prinsipnya nanti kita akan lihat apakah benar jeruk-jeruk yang kita makan selama ini mengandung antioksidan. There you go. Ya, nah, alat itu namanya ORP meter, teman-teman. Dan alat itu kalau dia menunjukkan tanda plus, berarti cairan itu sudah teroksidasi. Artinya sudah tidak bagus lagi untuk kita konsumsi. Oke, okay? Nah, ini saya tambahkan jeruknya. Sudah cukup ya, tambah satu lagi. Oke, okay. Yes, there you go. Nah, sekarang kita akan cek apakah benar nih jeruk kita mengandung antioksidan dengan menggunakan ORP meter nih, ORP meter ya, kita akan cek. Jadi saya jelaskan bahwa kalau dia menunjukkan tanda plus, berarti cairan itu sudah teroksidasi. Oke, saya masukkan ke jeruk kita dan ketemulah angkanya berapa, Anda baca. Oke, sudah naik terus, sekarang sudah 138, 137 dan tadi 140 ya. Nah, berarti ternyata jeruk zaman sekarang pun sudah teroksidasi. Artinya jeruk ini sudah tidak mengandung lagi antioksidan. Apa hubungan dengan apa yang akan saya sampaikan berikut ini? Anda lihat di video selanjutnya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton. Enjoy!